teu aya pisan niatan. Kuring lempang ngalangkung bumi salira, ngadadak hate teh heran. Duh, nempok janur koneng nangtu. Arek terwas kumaha, asa henteu percaya da puguh nyata. Geningan eta teh anjeun, duh nuker jongjon pangantenan. Teu basa taya carita yeung beut asa disapirakeun, yeung deui tanpa ondangan yeung kuring geus dipopohokeun. Teu sangka teu nyana salira jungjunan sulaya udar subaya. Sangka ku tega salira jungjunan putus tali rasa cinta. Tewas kumaha, asa henteu percaya da puguh nyata. Geningan eta teh anjeun, duh nuker jongjon pangantenan. Teu basa taya carita yeung beut asa disapirakeun, jeung deui tanpa undangan yeuh kuring geus dipopohokeun. Teu sangka teu nyana salira jungjunan sulaya udar subaya. Sangka ku tega salira jungjunan putus tali rasa cinta. Sangka kenyana salira jungjunan sulaya udar supaya. Sangka ku tega salira jungjunan putus tali rasa cinta. Tersangka ternyana salira jungjunan sulaya udar subaya. Tersangka ku tega salira jungjunan putus tali rasa cinta.